Nah, ayo bagaimana kita menyikapi hal ini supaya tadi tidak terberangus ya akar-akar atau juga syaraf-syaraf pertumbuhannya atau kekritisan anak-anak kita seperti itu. Nah, apa pula yang mungkin juga perlu disikapi oleh orang tua? Ya, kritis ini ada dua macam ya. Ada kritis yang sifatnya membangun, ada kritis yang sifatnya merusak. Ya. Ya. Kalau yang sifatnya membangun itu kritis-kritis yang ingin menemukan jawaban terhadap masalah-masalah yang ada, itu sifatnya membangun. Dan anak-anak kita selalu aja cari jalan keluar. Makanya kalau di rumah itu ngulik aja ya, ininya ini, kemudian kardus lah dibuat apa gitu ya, ada saja ide-idenya. Tapi ada juga kritis yang merusak atau negatif ya, artinya anak-anak yang kritis untuk mempertahankan habit dia yang salah. Jadi misalnya dia punya hobi balapan motor gitu, terus nggak boleh balapan motor. Nah, dia berusaha untuk membenarkan balapan motor itu. Nah, ini kritis-kritis yang perlu kita tanggapi ya. Tapi tidak kita marahi, kita ajak dialog karena banyak ini kasus-kasusnya di remaja-remaja zaman sekarang. Nah, kemudian untuk bisa memahami ini semua tentunya kita tahu pertama memahami jalur saraf yang terbentuk. Yang kedua, kita harus memahami bahwa saraf itu juga pada akhirnya nanti membentuk habit di alam bawah sadar. Kebiasaan-kebiasaan. Ya. Jadi yang pertama adalah pada saat anak kita kritis, kita coba lihat ini. Kritisnya ini adalah untuk tujuan-tujuan self development sarafnya atau sudah mengarah ke habit. Ya. Kalau sudah mengarah ke habit untuk berdebat atau debat kusir, maka kita perlu luruskan dengan aturan-aturan main. Jadi aturan main berbicara seperti ini, aturan main berargumen seperti ini, harus mengumpulkan bukti. Jadi kita tidak melarang dia berargumen, tapi kita membatasi argumen-argumen yang akhirnya hanya debat kusir, Mbak. Nah, saya kan punya Facebook ya. Nah, Facebook ini sebenarnya adalah alat eksperimen sosial saya gitu, untuk melihat seperti apa sih komposisi masyarakat kita. Nah, makanya saya sering lontarkan isu-isu yang kontroversi. Ya, isu yang kontroversial ya. Nah, kemudian ditanggapi bermacam-macam, ditanggapi. Nah, dari tanggapan-tanggapan ini saya bisa mengukur, kondisi masyarakat kita seperti ini, kondisi tradisi kita seperti ini, cara berpikir para orang tua seperti ini, dan sebagainya, sampai saya bisa melakukan sebuah analisis berikut kesimpulan-kesimpulan bahwa yang perlu kita sampaikan kepada orang tua adalah pencerahan-pencerahan semacam ini begitu. Karena kalau tidak, apa yang dikomentarkan itu dianggapnya paling benar sendiri gitu. Biasanya polanya seperti itu. Padahal manusia ini perlu tahu bahwa tidak ada kebenaran abadi. Kebenaran abadi itu hanya pada zamannya gitu. Jadi pada saat kita terbang lebih tinggi lagi, kita bisa melihat lebih besar lagi. Kemudian pada saat riset itu makin maju, kita bisa menemukan hal-hal baru. Maka kebenaran yang lama mungkin tidak berlaku lagi. Jadi makanya di talk show ini pun saya menyatakan kalau ada apa yang saya sampaikan itu hanya kebenaran hari ini mungkin ya. Atau mungkin dalam setahun inilah paling lama begitu. Seperti dulu Magellan ya kasusnya ya. Orang dulu kan percaya bahwa bumi ini datar, Mbak. Dan itu diaklamasikan dalam bentuk ajaran agama ya. Sampai ada seorang yang mengatakan bahwa bumi ini gak datar tapi bulat gitu. Terus pusat tata surya ini bukan bumi tapi matahari. Weh, orangnya malah digantung, Mbak. Gitu. Itu adalah sejarah masa lalu. Artinya kalau ada orang kritis macam itu dan menentang, tunggu dulu, ayo kita lihat dulu testimoninya, bukti-buktinya. Jadi jangan pakai sistem kekerasan, gelap mata, dan sebagainya. Harus dilihat. Harus dilihat, iya, berbagai ya. Sisi, kemudian pembuktian demi pembuktian. Toh nyatanya akhirnya terbukti kok memang matahari yang jadi pusat tata surya, bukan bumi. Dan seandainya sejarah itu bisa diulang, mungkin malu kan yang melakukan hukum gantung tadi. Cuma sayangnya kan kalau kita lihat di TV, ini tradisi kita mulai mengarah ke sana ini. Itu apa sedikit hancur, bakar gitu ya. Terus serang gitu. Mungkin dari sisi emosi begitu ya. Iya, kok kita mundur gitu. Kok kita mundur ke zamannya Claudius Ptolemaeus ya. Nicholas Copernicus dan sebagainya gitu. Itu udah zaman 1500 atau 2000 tahun yang lalu gitu. Semestinya mungkin kita bisa banyak belajar dari hal-hal yang disinilah, sudah kita lihat. Iya, disinilah kenapa saya katakan bahwa pendidikan kita ini harus banyak direformasi, harus banyak dikaji ulang, dan banyak sekali tinjauan-tinjauan atau perubahan-perubahan yang dibutuhkan supaya kita ini nggak mundur gitu loh, Mbak. Okay. Gitu. Jadi jangan katakan bahwa pendidikan kita sudah baik-baik aja, that's okay dan sebagainya gitu. Oke, baik.